Pada bab yang keempat ini, atau bab yang kelima, beliau itu bawakan tiga dalil. Cuma tiga dalilnya, cuma tiga aja. Tapi panjang-panjang, nah, itu masalahnya. Dalil yang pertama, surat Yusuf ayat 108. Ini mudah sekali menghafalkan dalil ini nih. Kalau bisa untuk menghafalkan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Menghafal itu enggak usah menghafalkan. Biasanya orang itu gagal dia menghafal, caranya salah. Cara dia menghafal itu dengan cara dihafalkan. Antum kalau menghafal, antum hafalkan, disitulah antum botak kepala antum lama-lama. Apalagi belum pernah keahlian. Pikir otak itu masih belantara. Isinya itu belacan, gulai pasir. Isinya itu dunia semua. Dipakai menghafal, yaudah botak kepala antum. Beneran. Karena menghafal itu ibaratkan hutan belantara. Antum kalau masuk ke dalam hutan, gak ada jalan sama sekali. Masuk sekali, gak ada jalan nih. Bawa aret lah kita, kebas sedikit-sedikit. Masuk yang kedua, nampak juga jalan sedikit-sedikit. Masuk yang ketiga, semakin sering masuk, akan luas. Hafalan juga begitu. Baru menghafal, melekat. Gak sampai masuk, di pintu nang deh. Iya kan? Di pintu nang deh sampai masuk. Mau masukannya gak bisa-bisa. Kenapa? Isi yang belacan. Yang diingat belacan lagi gulai pasir. Lalu, gini kan tolong disini. Lagi ikan kalau kita istilah kan. Nah, caranya bagaimana? Jangan antum hafalkan. Gak masuk-masuk dia. Caranya dibaca. Baca dulu pelan-pelan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dilihat aja, dilihat. Lama-lama makin cepat, langsung kita hafal sendiri dia tuh. Itu cara yang paling mudah. Kita enggak bakalan capek ngapal seperti itu, cuma butuh waktu saja. Butuh waktu, butuh kesabaran, enggak perlu dihafalkan. Yang dimaksud menghafal apa? Kalau menghafal itu antum tutup. Ah, itu namanya menghafal. Kalau antum buka, antum lihat, itu kan antum baca. Tapi dengan membaca akan nempel dia. Dan nempelnya akan lebih kuat dan lebih ringan, lebih mudah bagi kita untuk menghafal. Nah, itu caranya. Kalau bisa dalil ini kita hafalkan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Tapi kan jelas yang tapi mudah-mudahan waktunya itu bisa sampai dalil yang ketiga, tapi enggak mungkin kayaknya. Dalil yang kedua aja panjang. Qul hadhihi sabili. Ad'u ilallahi ala basiratin. Ini anak pernah jelaskan di usul Selasa yang dulu, setahun yang lalu. Ana wa manittaba'ani. Salah kelebihan. Susrasa pernah ana jelaskan ini. Bila itu kita tuh biasanya malas nak mengulang sesuatu. Padahal ilmu agama siapapun yang ngajar, kalau materinya sama, dalilnya iya-iya aja. Antum belajar ilmu agama, ambil contoh kita masalah tauhid atau masalah akidah. Pas kebetulan yang dibahas masalah dakwah kepada tauhid, pasti dalilnya itu. Kenapa? Sumbernya sama Al-Quran. Seandainya dulu-dulu ayat ini sudah nempel melekat dulu, ketika dibahas lagi sudah enak gitu loh. Masalahnya kayaknya niat itu kurang gitu kan. Masalahnya niat kita kurang. Ini sudah pernah dibahas ini. Susah kebang dibahas. Kayaknya Bang Henry itu paling sering itu kejadian. Anak bahasnya di SD Min. Anak masih ingat loh di mana posisi berdirinya anak? Masih ingat anak? Di SD Min anak bahasnya. Ketika membahas apa kaidah-kaidah di dalam berdakwah. Perhatikan, kul, di siapa disuruh mengatakan di sini? Tentunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengatakan ini. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Wahai Muhammad, katakanlah ini jalanku. Maksudnya apa? Metode. Metode. Prinsip. Inilah jalanku, inilah prinsip Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kita ketika berdakwah, itu bukan ibadah tersendiri. Enggak. Dakwah yang coba kita lakukan itu sudah dilalui oleh Rasul. Sehingga kita ketika kita berdakwah, metodenya harus ngikut metode Rasul SAW. Enggak boleh semau-mau kita. Jelas ya? Kul hadhihi sabili. Katakanlah inilah prinsip, metode Rasul SAW dalam berdakwah. Ad'u, ya kan? Aku berdakwah. Kemana? Ilallahi, kepada Allah. Berdakwahnya kepada Allah. Di sini ada dua catatan penting sebagai faedahnya. Satu, berdakwah kepada Allah itu berarti ikhlas. Yang kedua, berdakwah kepada Allah itulah namanya dakwah tauhid. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Dakwahnya itu kepada Allah. Maksudnya apa? Untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang lagi gelap, enggak punya cahaya, agar mereka kembali kepada Allah. Kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang dulunya enggak beribadah, agar mereka beribadah kepada Allah. Yang dulunya masih berbasyirik, kembali kepada Allah, bertauhid lagi kepada Allah. Aku menyeru kepada Allah. Kepada Allah. Maksudnya, semua seruan kita agar manusia kembali kepada Allah. Bukan agar manusia mengikuti kita. Bukan agar manusia mengikuti organisasi kita. Kalau berdakwah mengikuti organisasi, tujuannya agar masuk organisasi itu sebanyak-banyaknya. Ikut thariqah, program yang mereka bikin. Itu bukan dakwah kepada Allah. Dan itu bukan dakwah Rasulullah SAW. Jelas ya? Nah, berdakwahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita yang memberikannya petunjuk atau lewat orang lain. Itulah namanya ikhlas. Seseorang berdakwah, memang kita berikannya petunjuk, alhamdulillah, tapi kadang-kadang dia kena hidayah lewat orang lain. Itu sama juga karena sudah di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada saling iri, saling hasad dalam dakwah, harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Faedah yang kedua, ilallah, ngapain? Ngapain berdakwah kepada Allah? Yang paling tinggi tentunya bertauhid kepada Allah. Kenapa? Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia. Perhatikan, Allah sebenarnya enggak akan ciptakan jin dan manusia. Tapi kenapa Allah ciptakan? Tujuannya apa? Illa liya'budun. Agar Allah, agar kalian itu memberi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bertauhid. Jadi kita ini brojol ada di muka bumi ini, baik manusia ataupun jin, tujuannya agar kita beribadah kepada Allah. Kembali kepada Allah berarti yang paling tinggi tauhid kepada Allah. Dari kata ilallah dapat dua pelajaran. Satu, berdakwah harus ikhlas. Bukan untuk diri kita, bukan untuk followers, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada Allah tauhid. Bukan ngajak orang tawasul bid'ah, tawasul syirik. Bukan ngajak orang itu untuk main dukun. Dukun syar'i, dukun putih katanya. Itu semuanya kesesatan yang dibungkus dengan sesuatu yang berlabel agama. Kemudian kita lanjut. Ala basirotin. Yang kedua, ala basirotin. Ilmu di sini. Ilmu. Basiro itu artinya ilmu yang terang. Ilmu yang terang. Itu artinya basiro. Aku berdakwah kepada Allah, kata Rasul. Ikhlas dan mengajak kepada tauhid. Yang kedua, Ala basiratin, harus berilmu. Jadi seseorang kalau mengatakan dirinya ingin berdakwah harus punya ilmu, dan itu hukumnya wajib. Memiliki ilmu dalam dakwah wajib, bukan polesan. Kadang kita mengira dakwah itu enggak perlu harus pakai ilmu. Menyebarkan konten sesuka hati kita enggak perlu pakai ilmu. Enggak seperti itu. Kita telah menyelisihi jalan Rasul, harus punya ilmu. Nah, ilmu tentang apa? Di sini ada tiga hal sini. Ilmu tentang tiga hal. Satu, tentang syariat. Yang kedua, tentang keadaan mad'u, keadaan objek dakwah. Yang ketiga, tentang caranya atau metodenya. Ketika seseorang ingin berdakwah, dia harus memiliki ilmu. Ilmu tentang syariat jelas, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang iman, tentang tauhid, ilmu-ilmu syariat. Dia harus memiliki ilmu dia. Ketika ingin berdakwah tentang sholat, dia harus punya ilmu tentang sholat. Enggak mesti harus punya ilmu segala sesuatu, enggak. Kalau dia ingin berdakwah tentang tauhid, tentunya dia harus punya ilmu tentang tauhid. Yang kedua, dia berilmu tentang keadaan objek dakwahnya, mad'u. Ini manusia ini tinggalnya di mana? Di gunung. Ini tinggalnya di kota. Ini manusia ini umurnya berapa? Ini umurnya berapa? Ini perempuan, ini laki-laki. Ini bagaimana keadaannya, psikisnya bagaimana? Itu namanya tentang keadaan mad'u, orang yang didakwahkan. Dan kata ulama-ulama kita, tidak ada yang paling berhak untuk berdakwah kecuali rajulu hadzal balad. Yang paling berhak untuk berdakwah di suatu tempat adalah rajul hadzal balad, dia yang memang penghuni tempat itu. Dia orang yang lahir situ, tinggal di situ, dia yang paling paham tentang kondisi mad'u-nya. Kemudian yang ketiga, cara atau metodenya. Bagaimana uslubnya, metodenya, prinsip-prinsip dakwahnya, yang itu semuanya ada ilmunya. Kemudian kita lanjut. Ana wa manittaba'ani. Maksudnya apa? Rasul dan para sahabat itu berdakwah ikhlas kepada tauhid dan dibangun di atas ilmu. Kemudian setelahnya, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah apa artinya? Maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, kami bukan orang musyrik. Anda perhatikan kalimat ini ya. Maha suci Allah dan kami bukan orang musyrik. Dan aku bukan orang musyrik. Maha suci Allah, aku bukan orang musyrik. Kalau dia berbuat syirik, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak antum? Maha suci Allah, aku bukan orang musyrik. Kalau dia berbuat syirik, berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia bertauhid, baru ucapan subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah, kami bertauhid kepadamu ya Allah. Kami enggak berbuat syirik. Apabila kami berbuat syirik, maka kami telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Ini faedah selanjutnya. Tauhid, kita akan selamat dari celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik adalah orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala, jelas. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Ciptakan kita, diadakan kita hidup manusia dan jin untuk beribadah, tapi dia malah menyembah selain Allah, itu celaan paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, faedahnya tauhid akan menyelamatkan kita dari pencelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah perbuatan mencela Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang kedua yang kita bisa sebutkan. Kemudian sebagai tambahan apa keutamaan dakwah? Apa saja keutamaan dakwah? Antum catat saja cuma sedikit. Satu, keutamaan dakwah. Dakwah adalah jihad. Dakwah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili beliau mengatakan, afdhalul jihad fi hadzal 'asr thalabul ilmi. Seutama-utama jihad di zaman kita sekarang ini adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, berdakwah. Kenapa? Kenapa dakwah ini termasuk jihad? Alasannya, jihad itu ada dua. Jihad itu ada dua. Satu, jihad dengan bayan. Bayan. Antum sering dengar ucapan bayan? Yang hidup di komplek itu, pernah antum dengar? Bayan. Ayo, mandi bayan. Katanya kan? Apa arti bayan? Bayan itu penjelasan. Dakwah dengan bayan. Dengan lisan, dengan tulisan, dengan status, itu namanya dakwah dengan bayan. Itu dakwah, itu masuk kategori jihad juga itu. Yang kedua, dakwah dengan suyuf, dengan pedang, perang di medan tempur. Itu namanya jihad, jihad dengan berperang. Jadi jihad itu dengan bayan, dengan dakwah, penjelasan. Yang kedua, jihad dengan pedang. Nah, kata ulama kita, hukum asal berjihad, hukum asal berjihad itu dengan dakwah. Hukum asalnya kita jihad itu dengan dakwah. Kalau antum ingin berjihad, dakwah antum itu namanya berjihad. Kecuali dakwah itu dihalangi, baru kita berjihad perang. Paham enggak? Kita enggak menempuh metode perang dulu, tapi yang kita tempuh metode dakwah dulu. Dakwah dihalangi, baru adanya perang jihad. Jelas ya? Makanya kata ulama kita, termasuk orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berdakwah. Karena dakwah itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu keutamaan yang pertama, orang yang berdakwah adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau dia wafat dalam keadaan berdakwah, berarti dia wafat dalam keadaan berjihad. Kemudian yang kedua, dakwah ini adalah tugasnya para nabi. Kerjaannya, profesinya para nabi dan rasul adalah dakwah. Apa tujuan Allah jadikan nabi dan rasul? Jawabannya untuk menyampaikan risalah. Apa maksudnya itu? Dakwah. Nah, kerjaan para nabi dan rasul adalah kerjaan yang paling mulia. Tidak ada pekerjaan profesi yang paling mulia kecuali profesinya para nabi dan rasul. Presiden, mau gubernur, kayak mau bupati, kayak itu jauh sekali. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali pekerjaannya nabi dan rasul. Orang yang berdakwah mengambil profesinya nabi dan rasul, tentu dia akan dapat kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pahala dakwah itu MLM. Pahala dakwah itu MLM. Antum tahu MLM kan? Bukan MLM sebenarnya, bahasa yang paling pas apa? MLP. MLP ke MLM. MLP, multi level pahala. Nah. MLM tahu tak antum? A, B, C. Si A dapat pengikut. Pengikutnya A, B, C. A, B, C dapat duit, naik kepada si A. Paham antum? A, B, C dapat pengikut, semuanya naik ke si A. Santai, jadi dapat duit dia. Nah, sama, dakwah juga gitu. Antum berdakwah dapat A dan B. A dan B dapat pengikut, antum dapat pahala terus. Santai aja antum. Makanya enggak ada pahala yang paling banyak kecuali pahalanya siapa? Pahalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lucu gitu kalau ada orang yang sedekah Al-Fatihah untuk Rasul. Antum ketawa dengarnya harusnya gitu. Al-Fatihah untuk siapa? Ala Sayyidina Al-Mustafa katanya. Sedekah Al-Fatihah untuk Rasul. Kita baca Al-Fatihah saja Rasul dapat pahala. Untuk apa kita sedekah Al-Fatihah untuk Rasul? Ngolok ke? Ngolok namanya itu kan? Semua yang kita kerjakan, Rasul dapat pahalanya. Enggak perlu sedekah-sedekah lagi. Dirimu itu yang banyak-banyak sedekah. Enggak usah sok-sok sedekah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dakwah itu adalah amal jariah. Selain dia MLM, dia juga amal jariah. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salas. Jika anak Adam itu wafat, terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang dia sebarkan dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Masih ada waktu kan? Masih 3 menit. Nambah azan 10 menit. Masih bisa lah. Dalil yang kedua. Makanya kalau Dan punya buku, dipena HP. Belilah buku paling berapa ya? Bisa beli buku Al-Jadid atau buku yang lain. Banyak bukunya, persinya banyak sekali. Karena intinya yang kita bahas itu adalah matan, redaksi matan penulis gitu. Sarahnya ya kalau ada penting-penting kita sebutkan, kalau enggak ada kita cukupkan dengan matan yang ada di situ. Dalil yang kedua, nanti ana bacakan sambil ana berikan faedah pelajarannya. Begitulah metode belajarnya ulama hadis. Ulama hadis belajarnya itu dengarkan hadis sambil dikasih faedah pelajaran. Pelajarannya sambil dikasih gitu. Sambil jalan aja gitu. Dari sahabat Ibnu Abbas halaman 70. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasul mengutus Mu'adz ke Yaman. Berapa orang? Sendirian saja yang diutus. Yang diutus Rasul sendirian saja yaitu Mu'adz. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, keutamaan sahabat Mu'adz. Khusus dia diberikan mandat pergi kau ke Yaman berdakwah kepada penduduk Yaman. Itu menunjukkan kemuliaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Sahabat yang lain banyak, tapi itu diberikan untuk Mu'adz. Yang kedua, berapa orang Mu'adz ini? Satu orang. Satu orang dalam istilah ilmu hadis namanya hadis apa? Hah? Hadis ahad. Satu orang itu namanya hadis ahad. Mu'adz ini dakwahnya apa nanti? Dakwahnya disuruh ajarkan tauhid dan ajaran Islam yang lain. Tauhid itu masalah apa? Masalah akidah. Faedahnya, hadis ahad itu adalah hujjah di dalam Islam. Baik dalam masalah hukum-hukum fikih ataupun di dalam masalah akidah. Kenapa kita bahas ini? Karena ada sebagian kelompok yang menyimpang. Mereka tuh bingung untuk menolak masalah-masalah akidah yang gak masuk akal. Caranya bagaimana? Ini hadis ahad ini, buang saja. Gak cocok buat akidah ini. Karena zon, mungkin saja dia salah. Karena sahabat lain gak ada yang menyampaikan kok dia sendiri. Nah itu pakai akalnya dia. Padahal kita telah sepakat. Seluruh para sahabat adil. Dapat dipercaya, amanah. Tidak mungkin berdusta. Kredibilitas mereka itu terpercaya dan terbukti. Walaupun dia satu orang saja. Paham dan masalah hadis ahad nih? Ini bapak akidah ini. Karena ada orang yang menyimpang, menolak masalah hadis ahad. Contohnya azab kubur, kata mereka hadisnya ahad. Gak boleh diterima. Ditolak aja karena hadisnya ahad. Itu cara mereka untuk menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Azan dulu kita, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kita masih disampai pada ucapan Rasul itu mengutus Mu'adz ke Yaman. Faedah pertama tadi itu keutamaan sahabat Mu'adz. Faedah yang kedua, Mu'adz ini diutus sendirian. Dalam ilmu hadis, ketika ada perawinya satu orang itu namanya hadis ahad. Sehingga faedahnya adalah hadis ahad itu hujjah di dalam Islam. Baik dalam masalah fikih ataupun dalam masalah akidah. Faedah yang ketiga. Ya tiga tadi. Tiga kedua tadi. Tiga. Segi-segi yang apa tadi? Apa yang ketiga tadi? Segi. Yang ketiga apa tadi segi? Sekarang yang ketiga. Hah? Sekarang? Betul. Yang ketiga. Yang diutus Rasul berapa orang? Satu orang atau satu kontainer? Satu orang. Faedahnya adalah dakwah itu yang penting berilmu. Bukan yang penting banyaknya. Satu orang ahli ilmu lebih ditakuti oleh orang-orang musyrik daripada banyak-banyak lebih bahlul-bahlul semua itu kan. Gak ada guna. Itu faedah yang ketiga. Yang penting berilmu. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Rasul ini mengutus Mu'adz. Diperselisihkan tahunnya. Ada yang bilang tahun 8 Hijriah. Ada yang bilang tahun 9. Ada yang bilang tahun 10. Ketika di Madinah. Berarti dekat-dekat Rasul mau meninggal. Ya enggak? Faedahnya adalah dakwah tauhid itu adalah prioritas dakwahnya Rasul. Baik ketika di awal-awal Islam Mana dalil yang menunjukkan awal-awal Islam harus tauhid? Mana? Dalil yang pertama. Ini bukan dalil yang pertama. Dalil yang di sini ada nanti. Awwalama tad'uhum ilaih. Perkara pertama yang kamu ajarkan kepada mereka adalah tauhid. Itu hal yang wajib pertama sekali bagi kita seorang muslim atau orang yang baru masuk Islam adalah tauhid. Dan Mu'ad ini diutus di akhir-akhir dekat-dekat Rasul mau wafat. Itu menunjukkan Rasul selalu perhatian dengan tauhid, baik di awal-awal Islam ataupun di akhir-akhir Islam setelah Islam itu jaya. Jelas ya? Nah, gak ada alasan. Terus sekarang sudah kaum muslimin sudah banyak, gak butuh dakwah tauhid. Gak ada alasan seperti itu. Dan ini menunjukkan di akhir-akhir hayat Rasul tetap dakwah kepada tauhid. Sahabat Mu'ad ketika diutus ke Yaman, dia gak balik-balik. Dia gak balik-balik. Rasul wafat pun dia gak balik. Kapan dia balik? Dia balik ketika masanya Abu Bakar As-Siddiq. Balik dia sebentar ke Mekah, kemudian kembali lagi dia ke Yaman dan wafat di Yaman. Jelas ya? Itu empat pelajaran yang bisa kita ambil dari hal tersebut. Kemudian kita masuk. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Wahai Mu'ad, engkau itu akan mendatangi kaum ahli kitab. Faedahnya apa? Antum tahu enggak ahli kitab? Ahli kitab, orang yang punya kitab. Yahudi dan Nasrani punya kitab dia. Berarti dia punya ilmu enggak? Punya ilmu dia. Mereka itu punya ilmu. Rasul katakan, Mu'ad, kamu akan mendatangi orang yang punya ilmu. Bisa menebat kamu, bisa menyampaikan syubhat kamu. Faedahnya apa? Persiapkan diri, yaitu berilmu. Nah, itu faedahnya. Berilmu sebelum berdakwah. Berilmu dengan kondisi mad'u, berilmu dengan syubhat-syubhat orang yang akan didakwahi. Jadi kalau kita ingin berdakwah, kita harus berilmu dengan kondisi mad'u ini. Kemudian syubhat-syubhat mereka itu apa untuk kita bantah. Itu pelajarannya. Kemudian, fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Jadikanlah awwala hal yang paling pertama sekali. Tad'uuhum ilaihi, engkau dakwahkan kepada mereka syahadatu alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Hal yang pertama kamu ajak mereka syahadat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apa arti syahadat la ilaha illallah? Dijelaskan pada potongan kalimat setelahnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Pertama disebutkan dakwahnya kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain maksudnya adalah tauhid kepada Allah. Faedahnya apa? La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Itu faedahnya. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Apa itu tauhid? La ilaha illallah. Kemudian faedah yang selanjutnya bisa kita ambil, awwala ma tad'uuhum ilaihi. Perkara yang paling wajib kamu sampaikan pertama sekali adalah tauhid. Prioritas dakwah, hal yang paling pertama wajib kita jelaskan adalah masalah tauhid. Nah, itu pelajarannya. Dan ini adalah dalil dari judul bab kita. Judul babnya apa? Berdakwah kepada tauhid. Mana dalilnya ini? Awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ayyuhidullah. Perkara yang pertama kamu harus ajarkan kepada mereka la ilaha illallah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya dakwah prioritasnya yang paling wajibnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdakwah enggak ada tauhidnya, dia melenceng dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha tardu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Fa'inhum atwa'uka lidhalika fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fukaraihim. Fa'inhum atwa'uka lidhalika fa'iyaka wa karaima amwalihim wattaki da'watal mazlum fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Jika mereka sudah mentauhidkan Allah, sudah mentauhidkan Allah dengan benar, baru ajarkan kepada mereka kewajiban sholat. Setelah kewajiban sholatnya benar, baru ajarkan kepada mereka kewajiban zakat. Apa faedahnya? Al-ahammu fal-aham. Faedahnya adalah perkara yang paling prioritas dulu, baru yang penting di bawahnya. Itu cara kita berdakwah. Qaidah dakwah, al-ahammu fal-aham. Perkara yang paling penting dulu, baru yang penting-penting-penting di bawahnya. Itu faedah yang bisa kita ambil. Dan masih banyak faedahnya yang belum kita sampaikan karena waktu kita sudah habis. Habis ya, tidak boleh nambah. Ya sudah, kita akhirkan, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian menambah semangat kita dalam berdakwah kepada tauhid dan menghilangkan syubhat keraguan-keraguan kita dengan dakwah tauhid tersebut.